mana manusia mencari timbangan yang paling adil? Saat hukum bermesraan dengan pikiran dan perasaan. Kemana manusia sandarkan perahu nasibnya? Saat tawa pongah tutupi suara isak tangis dan rintihan. Mati satu jiwa oleh ketamakan. Menangis jiwa yang lain berkubang dalam penderitaan. Angkat dari kisah nyata. Ah, saya tidak percaya. Bapak pasti melakukannya. Saya akan beri pelajaran ke Bapak. Perjalanan seorang yang hidup dalam dunia premanisme dan akhirnya menemukan secercah hidayah. Sekarang juga ibu keluar, bawa barang-barangnya. Ayo keluar, tinggal di kolong jembatan saja sana. Mohon kasihani kami, Pak. Kasihani anak saya, Pak. Gak ada urusan. Sekarang tunggu hujan berhenti. Nanti tunggu besok pagi, besok lagi. Pokoknya saya minta ibu dan semua anak ibu pergi dari kontrakan ini. Sekarang juga, sana. Pak, jangan, Pak. Tapi, Pak. Jangan usir kami, Pak. Dingin, ah, Pak. Sudah. Dingin. Ini barang-barang ibu. Bawa sana. Ini juga. Pak. Ini. Pak. Ini lagi sepatu. Jangan betul. Dilempar-lempar, nih. Pak. Basah, Pak. Tolong, Pak. Pak. Tolong kasihani kami, Pak. Tolong, Pak. Sekali hujan. Bantuin ibu. Bantuin kita cari uang, Pak. Bangun, Pak. Bangun. Bapak jangan tidur terus, Pak. Bantuin Gumbing. Gumbing capek, Pak. Gumbing capek. Gumbing. Inilah keadilan.